Mitra Bisnis, pemerintah berencana menerapkan batas bawah tarif maskapai penerbangan di Indonesia. Dengan ketentuan ini, maskapai jadi sulit untuk menawarkan tarif-tarif promo untuk menarik pelanggan. Sebelumnya Indonesia tidak pernah memberlakukan tarif batas bawah, melainkan hanya tarif batas atas saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan atau ASTINDO, Rudiana. Pak Rudiana, apa komentar Anda mengenai campur tangan pemerintah dalam penentuan harga ini? Dan perlukah ada pembatasan seperti ini? Atau sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar saja? Ya, kalau kita melihat perkembangan yang terjadi, sebetulnya batas atas juga tuh nggak perlu ada ya. Bukan hanya batas bawah. Penerapan ini yang agak saya aneh itu kalau akan diterapkan tarif batas bawahnya. Sebetulnya kan kita kalau bicara larinya ini kemana, kurang lebih ini larinya kan ke masalah kompetisi ya, persaingan sama fairness. Karena kan kalau memang batas bawah tidak ada, dilakukan dengan harga-harga yang betul-betul dikeluarkan oleh airline yang LCC ini atau low cost ini dengan harga yang kadang-kadang aneh ya, hanya dengan Rp10.000 ke Bali. Itu iklannya dia kan, menyesatkan kan. Sebetulnya memang ada, tapi hanya satu seat, karena berapa ribu seat yang ada dalam schedule dia untuk destinasi seperti itu. Nah, itu kan juga ada pembohongan publik sebetulnya kalau kita bicara di angka itu ya. Nah, sebetulnya memang ini fairness itu atau yang disebut dengan kewajaran ini, kita ingin bahwa konsumen itu mendapatkan apa yang mereka bayar. Jadi harga itu tidak ada add-on. Persaingan yang sekarang terjadi di mana para LCC ini atau low cost carrier ini mengeluh ya dengan adanya tarif batas atas. Jadi bukan batas bawahnya, dengan batas atas ini mereka mengeluh, sehingga mereka katakan bahwa lebih baik dilepas saja, nggak usah ada tarif batas bawah atau batas atas. Nah, biarkan market yang berbicara. Tapi kalau memang pemerintah ingin menerapkan tarif batas bawah, itu kami dari ASTINDO melihatnya ini sesuatu yang boleh dikatakan oke-oke saja. Ya, tapi juga airline juga harus mengontrol dirinya sendiri untuk tidak melakukan apa yang namanya dalam tanda kutip ya kebohongan publik. Artinya harga yang berapa itu ya dia sewajarnya berapa itu yang akan dia keluarkan. Yang bisa menutupi cost-nya dan tidak membuat konsumen bingung. Yang sekarang banyak contoh yang paling gampang aja. Ya kan fuel service sama tax itu kan suka tidak termasuk dalam komponen harga. Ketika Anda misalnya melihat harga ditawarkan ya hanya $20 ke Singapura, apakah betul harganya $20? Ternyata tidak kan, masih ada fuel surcharge, ya lalu masih ada tax, dihitung-hitung harganya jadi 100 sekian juga, karena taxnya untuk fuel sendiri mahal gitu. Nah itu contoh, berarti orang yang tidak tahu atau awam dengan hal ini, mereka akan lihatnya secara ansih, ya $20 tadi, aduh murah lu katanya, padahal itu hanya gimmick. Nah ini hal-hal ini ya, mestinya harus ada awareness dari airline ya, untuk tidak melakukan hal yang mungkin dari YLKI ya, untuk melihat bahwa ini kita dari pengusaha ini sering melihat apa yang terjadi dengan pertanyaan dari konsumen. Anda tuh gimana sih jualan harga segini? Iklannya beda. Kalau airline-nya bilang sekian, kok Anda jualnya beda? Nah, ini yang boleh dikatakan menyesatkan juga gitu. Nah, sekarang dengan campur tangannya pemerintah berdasarkan mungkin keluhan dari para airliners ya, perusahaan penerbangan yang bangkrut, Anda sebutin aja udah berapa banyak. Bahkan yang dengan join dengan perusahaan yang begitu kuat seperti Mandala Tiger Air ya, itu pun juga terseok-seok gitu. Ini memang pemerintah dalam hal ini harus turun tangan ya, tapi menurut saya itu dia justru membiarkan hukum pasar ini berlaku gitu. Batas atas juga nggak perlu diterapkan, ya, batas bawah kalau memang diterapkan, terapkan yang wajar, tapi ya konsekuensinya airline pun harus menerapkan sistem yang fairness gitu, transparan. Demikian Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan atau ASTINDO, Rudiana. Saya Wendy Lim.